Curanmor, pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor. Oke. Terima kasih buat tepuk tangan yang jenengan kabehan-kabehan aja. Ya pancen satu penghargaan yang sangat luar biasa guys. Terima kasih sekali lagi dan langsung aja jenengan tesi kemutan ora. Gemien nyontong gawa cerita tentang ciri-ciri utawa tipe laki-laki dilihat dari bagaimana cara dia pipis alias ngutur. Si kemutan ya. Si ke bagian klorone kang. Kelanjutannya ke perkembangan dari hasil penelitian yang sekarang dilakukan oleh PLTU, Perusahaan Listrik Tenaga Uyuh. Kayak apa hasilnya? Ini ke bajo dibacakan oleh Ake Surpin. Baiklah sedulur-dulur kabeh kenang telatah Cilacap, saya akan membacakan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh PLTU, Perusahaan Listrik Tenaga Uyuh, di mana di sini ada beberapa tipe laki-laki atau ciri-ciri seorang pria dilihat dari bagaimana cara dia ngutur. Jajal tini kejo, kayak apa? Ini dia. Sing pertama kanger wong lanang sing efisien. Arepe gue efisien sih. Wong lanang sing serbane serba ngirit. Gue biasa nek wis kerasa tapi wis kerasa udah kepengen ngutur. Tapi Dingkon bae langko lang ngenteni karo ngendoksan gawe. Jadi gue kan efisiensi sekali dayung 2-30 terlampaui. Jadi sekali mlebu maring kamar mandi ya wis ngutur ya wis ngendok. Jadi kan efisiensi besici. Hei gue ya, orang memakan banyak waktu jere mau ngai gue. Nah sing keloro angger ketemu karo wong lanang pelit pacaken. Wong lanang angger pelit kadang-kadang ngai gue ya. Ke bisa dideleng angger nang ngaring WC umum utawa toilet umum kayak nang ngaring terminal utawa nang stasiun gitu ya. Mlebu kamar mandi ta mlebu kamar mandi. Barang metu ditariki bayarane ngomongan metu ngutur. Orang ngendok ora nyong. Lah gue padahal langgar tukange gelem bongkar spiteng. Ndoge karo wonge begene ndoge kayaan lho gede banget ya. Kemen kon beli bayar murah jadi ngomongnya ngutur orang ngomong ngendok kayak gue jangan ngerti ngomong lanang sing pelit pisan sing ketelu kang Anggarika ketemu orang ngomong lanang sing sini sinakon laki-laki kok malu-maluin gue jelas gue hari ngutur mending nang katok. Orang tahu gelem nang batok apa nang helm apa nang de orang gelem apa nang godong orang gelem parpanya nang katok kayak gue jauh nang ngomong lanang sini sinak sih. Anak maning sejen meneng anggar ngomong lanang sing fang ki gerbang lanang funky gaul lapis gue ya pokoknya metal lah gue lah ya biasanya gue anggar ngutur gue lah gelam nang tempat sing sepi lah gelam udah gue nang rame-ramean apa nang barang gawean apa nang hari acara pengajian apalagi acara konser musik nang kor gue ya langsung anggar baru anak yang beneran dipenek ngutur kan bungur gue wong gaul gue jenengane. Dan sehingga anak maning kan anggar wong lanang tapi wong lanang palsu gue anggar ngutur mesti nang WC utawa toilet wadon. Nah, terus kena-kena nanti disana karena toilet wanita kena toilet pria mau nanti wong lanang palsu belumnya punya maring toilet wanita. Anak maning yuk kang kanggar wong lanang tapi uripe sial uripe gue apes banget yakin kepriwe wong lanang anggar apes bae awane anggar ngutur karep-karepe tak semetu tak banyu ege ya tapi anu apes banget semetu ya anu di banyu waktu brongkalan pada metu gue kan sedotan. Hahaha kan apes banget anggar wong lanang sing janan uripe sial pisan ya anak maning ge anggar wong lanang ge sing buta huruf ora isa maca wong lanang ora teles maca ora ke sekolah utawa sekolah ora lulus gue kadang-kadang cuman sekarpet demek nang toilet ge wis genang-genang nanti isane toilet sedang rusak pokoknya nunggu ngerti yang maca ngerti ketika tulisan kayak gue ya sih dituri baik gue toilet sedang anak maning ge ya anggar wong lanang gue hawane kan bras sekarpet demek atau dipikir dipik emosionalnya tinggi gue kadang-kadang kayak gue ya gue cokan gelem ngoturi bojone tanggane. Kecan numpang lantang nekat ke gelem ngoturi bojone tanggane kecan sekarpet dempet udah pada uhuri pek gue ya ke anak maning kang yuk anggar pong lanang sing tipenya gue tipe pendendam pembenci gue ya biasanya anggar lagi pas ngutur gue ya tur bareng utur gue langsung uyuwe gue langsung ditoe kwi hanya gue karena dia malah ikara cukup terus ditoe domain bareng uyuwe nyesal kan ngerbong lanang sih dan pembenci banget gue kayak gue anak maning ngerbong lanang sih dan ramah pisan sumeh murah senyum gue ngerbong lanang sih dipenek kayak gue ya ya biasanya ngger ngutur gue sedotannya disengi kandak disengi ngobrol ya ngobrol atau baik malah kadang-kadang ngger nangaring WC umum gue jangan mesti bong sih kan jajarnya ngantek orang bisa ngutur saking gegetnya sih durung ngomong kandak harus sedotan oke ini terakhir ini ya terakhir ini ajak adon lah ajak kakean ngesuk mani gampang tipe terakhir gue ngger tipe bong lanang sing tukang mabok bong lanang gue tukang minum bong lanang gue tukang nenggak bong lanang gue tukang ngopi jahat ke biasanya nggak lagi ngutur gue ya ke jelas ke posisinya ya jempol tangan kiri gue ya ke jempol tangan kiri dicekel nang tangan kanan dicung nang maring arep madep dobor terus tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu jempol driji kepe kowe dicekel nang tangan-tangan dicung nang bubuk karo nang katok. Wis ae bala, selamat berpikir bogot. Kira-kira jenengan termasuk tipe lelaki yang mana ya, Jal? Wis ae ke bae ya. Dadah dan sampai jumpa lagi.